Pan krimis iki koyo dadi saksi tangise ati nang terminal iki. Sumpah lan janji sing tak kundeli Joko setia iki ngenteni koe bali. Neng maus pati koe ninggal janji sehidup semati lungamu enggal bali. Nanging nyatane kowe sing suloyo tresno kurang bojoko kowe bali gandeng wong liyo. Jenye tresno setyo sing bajoko malah dadi loro nyesek neng dodo. Neng maos pati kowe ninggal janji sehidup semati lungamu enggal bali. Nyatane kowe sing suloyo janji tulus tresno nanging amung dadi crito lilora lilo hatiku tundrimo mendem jroning rasa tak simpen nono dodo. Gusti paringono ikhlas ngeroso ketemu kantine sing bisa kangge selawase. Neng maos pati kowe ninggal janji sehidup semati lungamu enggal bali. Nanging nyatane kowe sing suloyo janji tulus tresno nanging amung dadi crito lilo ra lilo hatiku nrimo mendem jroning rasa tak simpen nono dodo. Gusti paringono ikhlas sing rasa ketemu gantine sing bisa kangge selawase.